belikan bajuku, baju berwarna biru. Kalau pergi cepat kembali, jangan sampai lama ku nanti. Teman-temanku akan datang, janji sebentar siang. Mama belikan.